kemunafikan pemilu elit-elit bolos mencolok seronok mengambil kesempatan dalam kesempitan lalu lempar retorika dengan tampang sok menawan mengkonsumsi wacana demokrasi para legislatif dan air lendir kamar hotel sebagai relaksasi alternatif kacung Zionis yang coba berlagak hanif sambil backup prostitusi progresif jadikan mafia kemungkaran yang makin atraktif hak asasi seperti apa sih yang kalian maksud ketika media jerumuskan propaganda mengupas bangkai dan memonopoli sajadah menyerang ulama lalu dustakan agama persis seperti dusta besar konspirasi yang coba bungkam keteguhan Ba'asyir dan poligami Abdullah Kim Nasdiar yeah yeah hati-hati Freemasonry terbangun dari rotasi konspirasi energi hirasi para tirani kamu kuasa hak asasi hati-hati Freemasonry terbangun dari rotasi konspirasi energi hirasi para tirani kamu kuasa hak asasi konsumerisme klub Rotary voting tentang prostitusi dan hak asasi atas nama kebenaran dari kacamata demokrasi undercover agenda tersembunyi ini takkan bisa dibarter mulai dari isu anti poligami yang dibuat santer di charter dari kepentingan fenomena anti teroris ala para crusader jual beli saham ibu pertiwi untuk devisa dari percaturan departemen maksiat dalam negeri playboy takkan mati sejak nurani dewan pembantai rakyat membungkam poros Indosat di atas saham generasi kami yang dijual dari riba korupsi BUMN dan MTV moralitas ejakulasi dana rapelan bumbu kolesterol pilkada dari kurs busway dan tradisi banjir Jakarta imbas invasi kapitalisme dataran tinggi rasuki daerah vila pariwisata dan devisa bisnis ejakulasi merajalela retorika bagi hasil dan bunga bank topeng pemodal berwatak itu yang makin edan maka apa arti riba sejak slogan syariah masih terlalu lugu untuk sterilkan Bank Indonesia dari intervensi IMF bercampur bersama aset keuntungan jaringan film BN bensin fatwa haram departemen agama yang menjilat ulang ludah bisnis minuman keras atas nama bea dan cukai departemen perdagangan dan kemajuan pariwisata persis seperti para munsyid yang mengumpulkan dana untuk Palestina atas nama jihad dan dakwah sambil menunda waktu sholat tepat waktu ketika azan tiba atas nama fikut dakwah atau takut kehilangan masa mengaku aktivis dakwah sambil memelihara togut yang tak ada habisnya prejudis ironis oportunis pakai bendera Palestina di mana-mana bicara jihad fisabilillah tapi disuruh nikah malah nawar ufti di batas waktu kuliah ahwat kau di order emangnya mikrolet enggak usah ngomong jihad lah jihad yang aduh hai aja enggak berani gimana mau bicara jihad kayak di Palestina ya tapi akhirnya ada juga yang berani walimah tapi ya gitulah ngaji pulang habis walimah hilang realita mulai samakan Tuhan dengan uang kalau tidak dia bakal hengkang ngambek kayak Gamal Abdul Nasser sama Hasan Albana ketika membangkang bacot Zivin merajalela lalu angkat bendera perang demo crazy kegilaan merasio dilema Habibur Rahman El Sirazi sejak VJ Rianti mendominasi sinema ayat-ayat cinta berharap sajadah cinta mutlak bertasbih dengan lusinan konsumerisme ibu kota yang tak kunjung beri harapan pada lusinan pemerkosaan akhwat di Abu Ghraib terlalu gaib untuk mampu terjemahkan aib begitulah demo crazy mendominasi hegemoni dengan budaya salib menyalip rongsokan retorika yang makin kehilangan baik jati diri dari lawakan penghisap rokok kapitalis yang coba bicara revolusi racur Marx dan Nietzsche dari prostitusi stadion Zionis tingkat tinggi level murtad yang makin kehilangan trombosis akidah islami logika kronis retorika statis apatis seidiot syahadat kita